السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنكمل في هذه الجلسة ما وعدنا به من ذكر مفسدات الأخوة في الله، مفسدات الأخوة الإسلامية. التي تجعل المسلم يفسد عروة من عرى الإسلام، وأول هذه المفسدات العصبيات الجاهلية، والافتخار بالأنساب والأحساب، قال سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولما آخى النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار، غضب الشيطان أن رآهم مجتمعين، فقيل إنه أرسل شياطينه إلى اليهود، ليذكروهم بما حصل بينهم في الجاهلية من القتال والأشعار، فجاءهم بعض اليهود وذكرهم بيوم بعاث. هذا اليوم اسمه يوم بعاث، يوم تقاتل فيه الأوس مع الخزرج، فقاموا في المسجد وتقاولوا، أي كل واحد تكلم في الآخر، وحصلت بينهم مقتلة عظيمة داخل المسجد، حتى قام النبي عليه الصلاة والسلام وذكرهم بالله والإسلام وآيات الله، حتى هدأوا وسكنوا ورجعوا يبكون رضي الله عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوما في غزاة، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، يعني دقه أو ضربه بيده، فقال المهاجري: يا للمهاجري، يستغيث بقومه، يدعو قومه ينقذوه، وقال الأنصاري: يا للأنصار. فاجتمع الفريقان وغضب لكل رجل قومه، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منفنة. وعير أبو ذر بلالا فقال له يا ابن السوداء، أن بلالا حبشي. أبو ذر رضي الله عنه زلت عليه كلمة فقال يا ابن السوداء، فبلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله فقال أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني احتقرته بسبب أن أمه سوداء. إنك امرؤ فيك جاهلية. فرجع أبو ذر واعتذر وتسامح من أخيه بلال رضي الله تعالى عنه جميعا. كانت قلوبهم نظيفة. لا يجوز أن يفرق المسلم بين أخيه المسلم وبينه إلا بالدين. قل هذا عجمي وتحتقر، هذا عربي، هذا أسود، هذا أبيض، هذا من مالي بالي، وهذا من جاكرتا، ويحصل اللمز والغمز والطعن. إنما المؤمنون إخوة. السداد الأخوة العصبية النعرات الجاهلية. اجمعنا رب واحد ونبي واحد ودين واحد. التعصب هذا يعتبر من الجاهلية الأولى، ليس من الإسلام. هذا من أعظم ما يفسد بين الأخوة ويفرق بين هذا وذاك. حتى تجد بعض المسلمين إذا كان من منطقة والآخر من منطقة ما يزوجوا، أو ذاك من قبيلة وذاك من قبيلة ما يزوجوا. ولا يتعامل معه ولا يجاوره ولا يركب معه، حرام. والله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم القيامة. Pada kesempatan ini insyaAllah kita akan sempurnakan apa yang telah kita bahas sebelum maghrib sebagaimana yang telah kita janjikan tadi, yaitu menyebutkan perkara-perkara yang bisa merusak ukhuwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal-hal yang akan merusak ukhuwah Islamiyah, yang akan menjadikan seorang muslim ketika melakukannya berarti dia telah menguraikan, telah merusak di antara satu simpul di antara simpul-simpul Islam. Yang pertama dari merusak ukhuwah adalah adanya asabiyah jahiliyah, fanatik, ya, fanatisme sebagaimana dulu di zaman jahiliyah, di mana di sana seorang berbangga, membanggakan diri karena nasabnya yang mulia, karena nasabnya yang tinggi. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Jadi dalam Islam kemuliaan diukur dengan ketakwaan, bukan dengan yang lainnya. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar, maka syaitan marah. Sampai diceritakan bahwa ketika syaitan melihat kaum muslimin bersatu, maka iblis mengirim anak buahnya mendatangi orang-orang Yahudi, membisikkan kepada mereka agar mengingatkan kepada kaum muslimin, khususnya dari kalangan Aus dan Khazraj, apa yang telah terjadi di antara mereka di zaman jahiliyah. Maka sebagian orang Yahudi mendatangi kaum muslimin, khususnya kaum Ansar, dan mengingatkan apa yang telah terjadi di zaman jahiliyah yang dikenal dengan perang Bu'ad. Itu hari yang di sana terjadi pertempuran antara suku Aus dan suku Khazraj, penduduk Madinah. Maka pada waktu itu, ketika suatu hari mereka kaum Ansar berkumpul di Masjid Nabawi, terjadi perkataan-perkataan yang menghina yang lain. Suku Aus menghina Khazraj dan sebaliknya dibalas, masing-masing membalas perkataan jelek yang dikatakan oleh saudaranya. Sampai bahkan terjadi pukul-memukul dan sejenisnya. Maka ketika berita itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengingatkan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan dengan nikmat Islam, betapa tenangnya kehidupan mereka setelah mereka masuk Islam, sampai akhirnya menjadi tenang. Bahkan kemudian mereka menangis terharu mendengar nasihat dan peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga suatu hari terjadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu pertempuran, terjadi ada seseorang dari kaum Muhajirin memukul seseorang dari kaum Ansar. Maka masing-masing dari kaum Muhajirin dan Ansar memanggil kaumnya. Yang Muhajir mengatakan, ya lal Muhajirin, wahai kaum Muhajirin. Yang dari kaum Ansar mengatakan, ya lal Ansar, wahai kaum Ansar. Meminta bantuan, masing-masing meminta bantuan kepada kaumnya. Maka berkumpullah dua kubu tersebut, dan masing-masing kubu marah, mengatakan salah kubu yang lainnya, membela kubunya masing-masing. Ketika hal itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan, "Atidak wal jahiliyati wa ana baina al-dhuhurikum. Da'uha ba innaha muntina." Apakah kalian menyerukan seruan-seruan jahiliyah padahal aku ada di antara kalian? Tinggalkanlah seruan-seruan jahiliyah itu, karena itu muntinah, busuk, suatu hal yang jelek. Demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan mereka, dan tentunya mereka segera sadar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga suatu hari terjadi dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu memanggil dengan panggilan yang merendahkan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Abu Dzar radhiyallahu anhu mengatakan, ya bani sauda, wahai anak orang hitam. Dikatakan demikian karena Bilal radhiyallahu anhu dari negeri Habasyah yang warna kulitnya hitam. Terjadi ucapan kesalahan lidah seperti ini dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Maka ketika berita tersebut sampai kepada Nabi alaihi salatu wasalam, Nabi alaihi salatu wasalam memanggil Abu Dzar dan mengatakan kepadanya, a'ayyartahu bi ummi, innaka mar'un fika jahiliyah. Apakah engkau wahai Abu Dzar mencacat Bilal hanya karena anak wanita yang berkulit hitam? Sungguh engkau ini adalah seseorang yang pada dirimu masih ada watak jahiliyah. Maka akhirnya Abu Dzar radhiyallahu taala anhu pun meminta maaf kepada Bilal radhiyallahu anhu. Dan demikianlah mereka para sahabat. Dahulu hati-hati mereka itu hati yang bersih. Kalau mereka melakukan kesalahan, segera minta maaf. Yang dimintai maaf pun segera memberi maaf. Sehingga tidak boleh kita memisahkan di antara kaum muslimin, membeda-bedakan di antara mereka kecuali dengan sebab agama. Tidak boleh seseorang mengatakan, oh ini dari bangsa Arab, ini non-Arab, ini dari daerah ini daerah ini dari suku ini, yang ini dari Bali, yang ini dari Jakarta, dan sebagainya. Seorang muslim tidak boleh melakukan pembedaan-pembedaan seperti itu. Dalam Islam sudah ditegaskan, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Maka fanatisme jahiliyah itu akan merusak ukhuwah, merusak persatuan di antara kaum muslimin. Sedangkan kita kaum muslimin telah dikumpulkan oleh Islam. Sesembahan kita satu, nabi kita satu, kitab kita satu. Ta'assub, fanatisme terhadap sesuatu hal tertentu, golongan dan lainnya, suku dan lainnya, itu termasuk dari ajaran-ajaran atau perkara-perkara jahiliyah, perilaku-perilaku jahiliyah, bukan dari Islam. Dan ini yang akan memecah belah di antara kaum muslimin. Sampai-sampai sebagian orang ketika melihat ini dari daerah sini, yang lain dari daerah lain, mereka tidak saling menikahkan. Ketika ada orang yang melamar putrinya dari daerah lain, tidak mau diberikan kepadanya. Tidak mau tolong-menolong, tidak mau bantu-membantu. Tidak, dia akan naikkan saudaranya tersebut di atas kendaraannya. Karena perbedaan-perbedaan tempat tinggal, suku, dan lain-lainnya. Ini semua bukan termasuk yang diajarkan oleh Islam. Islam mengajarkan kita untuk bersatu dan tidak melihat perbedaan-perbedaan tersebut. ومن الصداقة الأخوة بارك الله فيكم تتبع العورات. قال عليه الصلاة والسلام إنك إذا تتبعت عورات المسلمين أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. قد أمرنا الله عز وجل بالستر مع النصيحة. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر من أسلم بلسانه ومن ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تسبوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فمن تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. تتبع العورات حرام وفيه إفساد، قد تفسد المسلم أو تكاد أن تفسده. ربما إذا تتبعت عوراته جاءه الشيطان فجعله يحقد عليه ولا يتوب ويكره الحق بسبب تتبع العورات. تتبع العورات من أعظم مفسدات الأمور. Termasuk perkara yang akan merusak ukhuwah. Barakallahu fikum, semoga Allah memberikan kebaikannya kepada kalian, adalah mencari-cari kesalahan orang lain dan aibnya. Ini termasuk perkara yang akan merusak hubungan persaudaraan di antara kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, sesungguhnya engkau apabila engkau mengikuti mencari-cari aurat kaum muslimin, aib-aib kaum muslimin, maka engkau merusak mereka atau hampir engkau merusak mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kita untuk menutupi aib saudara kita, ditambah dengan memberikan nasihat kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, setiap muslim haram bagi muslim yang lainnya, yaitu darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Maka menjelekkan orang lain itu merusak kehormatannya, itu diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi alaihi salatu wassalam juga mengatakan, wahai orang-orang yang telah masuk Islam namun keimanan belum masuk ke dalam hatinya, janganlah kalian mencela orang-orang Islam, jangan kalian mencari-cari kesalahan dan mengikuti meneliti aib-aib mereka. Siapa yang mencari-cari kesalahan kaum muslimin, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan membuka aibnya meskipun dia berada di tengah rumahnya. Siapa yang suka mencari-cari kesalahan kaum muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala akan bukakan aib dia kepada orang lain meskipun dia bersembunyi di dalam rumahnya. Sehingga mencari-cari kesalahan dan aib orang lain itu suatu hal yang diharamkan dalam agama, dan itu juga suatu hal yang akan merusak orang Islam atau hampir merusak. Karena apabila engkau mengikuti mencari-cari kesalahan seseorang, barangkali orang tersebut didatangi oleh syaitan, dibisikkan kepadanya sehingga dia membencimu, dan kemudian dia tidak mau bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mencari-cari kesalahan orang lain ini termasuk perkara yang paling dahsyat dalam merusak ukhuwah di antara kaum muslimin. Wa min ufsidat al-ukhuwah al-wuqu' fi al-bid'ah allati farraqat al-muslimin. فإن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كل بدعة ضلال. قال عليه الصلاة والسلام إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. وفي حديث حذيفة الطويل كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله هل بعد هذا الخير؟ إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل. قلت وما دخله يا رسول الله؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي البدع والانحرافات، تعرف منهم وتنكر. قلت يا رسول الله هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال عليك بجماعة المسلمين وإمامهم. قلت أرأيت إن لم يكن معهم جماعة ولا إمام؟ قال اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على الله. فبات هذا من البدع لأنها فرقت المسلمين من بداية خروج الخوارج، جعلتهم يقتلون عثمان ويقتلون عليا. من هؤلاء؟ أهل بدع. ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف في أمة الإسلام. البدع سفكت بسببها دماء الصحابة، البدع حرف بسببها القرآن، البدع عبدت بسببها القبور، البدع فرقت الأحبة، زرعت الحقد على المسلمين. ولهذا كانت البدعة بريد الكفر كما قال بعض السلف. ولقد توالت البدع على أمة الإسلام، خوارج، القدرية، المعتزلة، الجهمية، الأشاعرة، وفي عصرنا الحزبية، فرقت المسلمين. ولهذا صاحب الحزب هذا يكره صاحب الحزب هذا وهم مسلمون، وربما أعان عليه أعداء الله. البدعة فرقة وعذاب. على هذه الأمة فاحذروا البدع والحزبيات فإنها مفسدة للأخوة ومضعفة للإسلام Dan di antara perkara yang akan merusak ukhuwah adalah perkara-perkara bid'ah. Apabila seorang terjatuh di dalamnya, maka itu akan menjadi sebab terpecah belahnya kaum muslimin. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, "Kullu bid'atin dalalah." Semua bid'ah itu sesat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengatakan, sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka pegang teguhlah oleh kalian sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang mendapatkan bimbingan. Pegang teguhlah, gigitlah dengan gigi geraham, dan berhati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang baru. Dalam hadis Hudzaifah yang panjang, di mana beliau menceritakan bahwa para sahabat yang lain bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara yang baik. Adapun beliau Hudzaifah, beliau mengatakan, "Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara yang jelek karena adanya kekhawatiran terjatuh di dalamnya, supaya tidak terjatuh di dalamnya." Maka dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah setelah kebaikan ini," maksudnya adalah hidayah kepada Islam, kekuatan Islam, "apakah setelah kebaikan ini akan datang kejelekan?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iya. Dan setelah kejelekan itu, apakah datang kebaikan?" "Iya." Diulang lagi pertanyaan oleh Hudzaifah, "Apakah setelah kebaikan tersebut datang kejelekan?" Diulang beberapa kali, dan kemudian pada yang ketiga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iya, setelah kebaikan itu akan datang kejelekan, akan datang setelah kejelekan itu akan datang kebaikan, namun di sana ada asap, ada ketidakmurnian, ada kejelekan yang bersamanya, yaitu adanya beberapa orang yang yastannuna bighairi sunnati wa yahtaduna bighairi hadi, orang-orang yang mengikuti jalan selain jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti petunjuk selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu melakukan perkara-perkara bid'ah. Bid'ah itu akan memecah belah di antara kaum muslimin. Dai-dai tadi dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ta'rifu minhum wa tunkir." Engkau mengetahui dari mereka ada hal-hal yang baik dan ada hal-hal yang jelek dari mereka. Hudzaifah ibn al-Yaman melanjutkan pertanyaannya, "Lantas dengan apa ya Rasulullah engkau perintahkan aku dengannya? Apa yang engkau perintahkan kepadaku?" Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Pegang teguhlah, bersatulah dengan jamaah kaum muslimin." Dan pimpinannya Hudzaifah radhiyallahu anhu bertanya, "Kalau tidak ada jamaah dari kaum muslimin, tidak ada pimpinan kaum muslimin," maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Jauhilah firqah-firqah itu semuanya. Meskipun kamu meskipun harus hidup sendirian, terus istiqamalah di atas hal tersebut. Meskipun harus memakan kulit-kulit pohon, tetap bersabarlah sampai datang kepadamu kematian." Inilah kekokohan yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan demikianlah pengaruh dari bid'ah, yang juga dikatakan dalam hadis tadi, di sana ada du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum qadhabuhum fiha. Di sana ada orang-orang yang menyeru, namun menyeru kepada pintu-pintu jahannam. Siapa yang mengikutinya maka akan dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Bid'ah telah mengakibatkan kejelekan bagi kaum muslimin. Terjadi pembunuhan Utsman bin Affan disebabkan karena adanya bid'ah. Yang membunuhnya adalah orang-orang Khawarij. Pembunuhan Ali bin Abi Thalib juga demikian. Itu disebabkan karena terjadinya fitnah adanya bid'ah di antara kaum muslimin. Sehingga dikatakan oleh sebagian ulama salaf, tidaklah satu kaum membuat suatu bid'ah kecuali pengaruhnya adalah akan menghalalkan darah umat Islam karenanya. Dengan bid'ah, dengan sebab bid'ah telah ditumpahkan darah mereka para sahabat. Dengan sebab bid'ah telah dirubah-rubah Al-Quran. Dengan sebab bid'ah telah disembah-sembah kuburan. Bid'ah akan memecah belah di antara orang-orang yang tadinya saling mencintai. Bid'ah akan menanamkan kedengkian dan kebencian di hati kaum muslimin terhadap yang lainnya. Dan oleh karena itu, sebagian ulama salaf mengatakan, al-bid'atu baridul kufri. Bid'ah itu pos yang akan mengantarkan kepada kekafiran. Dan telah datang bertubi-tubi bid'ah kepada kaum muslimin. Datang bid'ah Khawarij. Ada bid'ah Qadariyah, orang yang mengingkari taklid. Ada bid'ah Mu'tazilah, orang yang bertumbuh kepada akal. Ada bid'ah dari kelompok Jahmiyah, orang-orang yang mengingkari sifat Allah. Demikian juga bid'ah dari orang-orang Asy'ariyah yang menakwilkan sifat-sifat Allah. Dan di zaman kita terdapat juga bid'ah adanya Hizbiyah, fanatisme golongan-golongan tertentu yang memecah belah di antara kaum muslimin. Oleh karena itu mungkin engkau dapatkan ya, adanya partai-partai yang dia akan membenci temannya karena berbeda partai, dan barangkali dia cinta kepada orang kafir ketika satu partai dengannya. Ini adalah akibat jelek yang ditimbulkan dari adanya bid'ah, adanya hizbiyah, adanya fanatisme golongan. Sungguh ini telah menjadi perusak ukhuwah. Dan ketika rusak ukhuwah, maka Islam akan lemah. Maka semestinya kita sadar dan menjauhi hal yang seperti ini. Jangan kita melakukan perkara bid'ah. Wa min dhalika aidan min al-mufsidat al-wuqu' fi al-ma'siyah wal-mail ila al-shahawat. Qala alayhi as-salatu was-salam ma tahabba rajulan fi Allah فيفرق بينهما إلا بذنب يصيبه أحدهما. فإذا وقع المسلم في المعاصي يجد وحشة من إخوانه. إذا وقع في الزنا أو اللواط أو شرب الخمر أو حلق اللحية، تهاون الصلاة، النظر إلى المحرمات، يحس بوحشة من إخوانه، فتبدأ الإخوة تضعف. المعاصي تفرق بين الأحبة حتى بين الرجل وزوجته، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فالطاعة تجمع والمعصية تفرق، والسنة تجمع والبدعة تفرق. ومن ذلك أيها الإخوة الحسد، ومن أمراض القلوب، wal hasad anfat al madhmum anfat manna zawal al ni'mah an akhik wal hasad mawjud fi kulli jasad. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ما خلا جسد من حسد فالكريم يخفيه واللئيم يبديه. بل أعظم من هذا قول الله عز وجل ومن شر حاسد إذا حسد. إذا حصل منه الحسد، فإذا رأى الشخص ما يعجبه من مال أخيه أو جماله أو صلاح زوجته أو حب الناس له أو اشتهاره في علم أو عمل أو دعوة، ربما دخل الشيطان. يدخل الشيطان إذا رأيت من أخيك ما يعجبه قل اللهم بارك، ادعو له بالبركة واسأل الله أن يعطيك. لأن الحسد يقتل صاحبه. أيا حاسدا لي على نعمتي، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه، لأنك لم ترض لي ما وهب، فأخزاك ربي بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب. فالحسد يمنع الأخوة وينصح الإخوة بالصبر. اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تحرق بعضها إن لم تجد ما تأكله. فنعوذ بالله من الحسد والحقد، فإنهما من أعظم مفسدات الأخوة. Nah, di antara hal-hal yang merusak ukhuwah adalah terjatuhnya seseorang dalam kemaksiatan dan dia cenderung kepada menuruti hawa nafsunya. Nabi SAW memberitahukan tidaklah dua orang yang saling mencintai karena Allah dipisahkan di antara keduanya kecuali karena ada dosa di antara mereka berdua. Jadi terjadinya penyebab dari perpecahan dua orang yang tadinya saling mencintai itu karena dosa. Maka ketika seorang muslim melakukan suatu kemaksiatan, dia akan merasa bahwa teman-temannya jauh dari dia, tidak akrab lagi. Itu disebabkan karena dia melakukan dosa. Apabila orang terjatuh dalam zina, minum-minuman keras dan dosa-dosa yang lainnya, dia meremehkan sholat, dia melihat kepada hal-hal yang haram, dia sendiri akan merasa adanya kesenjangan dan kesenggangan antara dia dengan saudara-saudaranya sesama muslim. Karena ukhuwah dia antara dia dengan yang lainnya telah menjadi lemah dengan sebab kemaksiatan yang dia lakukan. Ketaatan menyatukan, kemaksiatan memisahkan. Sebagaimana sunnah mempersatukan dan bid'ah memecah belah. Di antara perkara yang akan memecah belah dan memperlemah ukhuwah merusak ukhuwah di antara kaum muslimin adalah adanya hasad yang termasuk penyakit hati. Hasad yang tercela yaitu ketika Anda berangan-angan berharap hilangnya kenikmatan yang telah diterima oleh saudaramu. Itulah hasad yang tercela. Bahkan hasad ini ada dalam seluruh anggota badan. Anggota-anggota badan tidak lepas dari adanya hasad. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwa hasad itu ada dalam semua anggota badan. Tidak lepas satu pun anggota badan dari hasad. Orang yang mulia akan menyembunyikannya, sedangkan orang yang tercela maka dia akan menampakkannya. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita doa untuk berlindung. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan aku berlindung kepada Allah dari jeleknya orang yang iri apabila dia iri. Nah, apabila seorang mendapatkan kenikmatan, maka orang lain akan ada yang iri. Dia melihat dia lebih tampan, ada orang yang iri. Dia melihat istrinya lebih cantik, mungkin dia iri. Dia melihat dia lebih banyak pengikutnya, maka dia iri, dan demikian seterusnya. Saudaranya sangat semangat dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang iri. Dan sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan, apabila kita melihat orang yang mendapatkan nikmat, hendaknya kita mengatakan Allahumma barik. Ya Allah, berikanlah berkah. Kalau dia menginginkan seperti apa yang didapatkan oleh saudaranya, hendaknya dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla meminta kenikmatan tersebut. Ini harus kita hindari. Hasad ini harus kita jauhi, karena hasad itu bisa membunuh pemiliknya, orang yang melakukannya. Nah, sebagaimana seorang penyair mengingatkan, wahai orang yang hasad terhadap kenikmatan yang aku terima, tahukah engkau kepada siapa kamu telah berbuat kejelekan? Engkau telah berbuat kejelekan kepada Allah yang telah memberikannya kepadaku, dan engkau tidak ridha terhadap Allah yang telah memberikannya kepadaku. Semestinya orang yang iri demikian memikirkan bahwa itu adalah pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah nikmat, itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Semestinya dia harus terima pembagian tersebut. Maka hasad itu menghalangi dan merusak serta melemahkan ukhuwah. Dan kita nasihatkan orang yang mendapatkan perbuatan seperti ini, diirikan oleh yang lainnya, untuk bersabar, karena kesabaran itu akan membunuh hasad itu sendiri. Sebagaimana dikatakan dalam syair, api itu akan saling membakar di antara mereka apabila dia tidak mendapatkan yang dibakar. Api akan merusak, saling merusak di antara mereka, saling membakar apabila di sana tidak ada kayu bakarnya. Maka orang yang sedang diirikan oleh yang lainnya, hendaknya bersabar, dan kesabaran itu akan bisa mengikis hasad dari orang yang hasad. وفي الختام نسأل الله جل وعلا أن يعيذنا وإياكم من مفسدات القوة، فهي كثيرة جدا. والسعيد من سعى لإصلاح ما بينه وبين إخوانه المسلمين بالضوابط الشرعية، وسعى في تحصيل وتحقيق الأخوة الإيمانية التي تعود بالخير والتعاون على البر والتقوى والبعد عن الإثم والعدوان، والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. نعم من سبق بندوب Syekh mengatakan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa Taala melindungi kita dari perkara-perkara yang merusak ukhuwah, yang juga itu merupakan hal yang sangat banyak sekali, dan semoga Allah Azza wa Jalla memperkuat ukhuwah di antara kita, karena orang yang berbahagia adalah orang yang berusaha untuk memperbaiki hubungan di antara kaum muslimin, di antara saudara-saudaranya, dengan tentunya kaidah-kaidah syar'i, berusaha untuk melaksanakan ukhuwah yang akan mendatangkan kebaikan sehingga orang bisa bertaun di atas albir wa taqwa, dalam menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan barokah kepada antum semuanya. Dan sampai di sini muhadharah pada kali ini. Jazakumullahu khairan wa jazallahu syaikhana khairan jazakumullahu.